Kini polisi telah memasang garis polisi di lokasi terjadinya mutilasi di Jalan Danau Mahalona E2 nomor 78 Kelurahan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat sekitar pukul 11 malam. Menurut informasi warga, diduga pelaku bernama Sigit usia 40 tahun yang juga anak kandung korban Siti Amini 80 tahun. Polisi menemukan korban di dalam kamar mandi dengan kondisi sudah berbentuk kerangka, sedangkan daging korban dimasukkan ke dalam karung. Diduga pelaku dikenal warga sekitar mengalami gangguan jiwa. Siapa sangka, gadis-gadis belia ini harus tertunduk malu di kantor Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Mereka adalah para korban sekaligus pelaku prostitusi pelajar. Sebuah ironi memang, ketika negeri ini sedang membenahi dunia akademisi dengan standarisasi ujian nasional, sebagian pelajar yang baru tumbuh remaja menjadi korban sekaligus pelaku pemuas nafsu pria-pria penggila gadis remaja. Para pelajar ini kehilangan masa remajanya dengan menggadaikan tubuh mereka demi sebuah barang mewah dan sejumlah rupiah. Tawuran pelajar di Jakarta semakin beringas. Tak sedikit tawuran tersebut memakan korban jiwa. Senjata tajam, batu, dan bambu menjadi alat untuk tawuran. Tawuran juga menimbulkan rasa takut bagi warga yang berada di lokasi tawuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak adalah titipan Allah bagi setiap orang tua. Tentunya kita semua ingin digolongkan menjadi anak yang soleh-soleha dan kita pun ingin mempunyai anak dan keturunan yang soleh dan soleha pula. Namun fenomena kejadian yang baru saja Anda saksikan tadi tentu sangat menyedihkan, apalagi terjadi di tengah-tengah kita. Anda menyaksikan Tadabur Quran Damai Indonesiaku yang tentunya hari ini kita akan membahas tentang anak cerminan orang tua. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini tentunya bersama saya Syifa Fauzia dan Ustadz Bakhtiar Nasir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Syifa. Sehat kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Segar ya. Ustadz lihat tadi ya, itu tadi tayangan yang sangat menyedihkan, tapi itulah terjadi di tengah-tengah kita. Itulah nyatanya ya. Itulah nyatanya. Nah ini memang kalau kita bahas untuk pagi ini, kita bahas tentang cerminan dari orang tua. Akhlak anak ini apakah memang betul cerminan dari orang tua atau seperti apa Ustadz? Ya bisa cerminan orang tua, juga cerminan lingkungan sosialnya. Ya. Tentu berpengaruh ya, lingkungan sosial juga sangat, berpengaruh ya Ustadz ya. Sangat kuat sekali. Ya. Jadi kalau melihat peristiwa yang barusan ini, sepertinya tingkat kepekaan kita sebagai orang tua, guru, atau masyarakat yang tidak peka. Di sini ada kebebalan kita dalam mendeteksi khususnya anak-anak yang bermasalah. Kita mungkin orang tua sibuk dengan pekerjaan kita sendiri, guru juga sudah sibuk dengan materinya. Sampai seakan lupa ya Ustadz dengan akhlak anak-anak kita sendiri. Kita tidak mendeteksi sampai sedetail mungkin ada apa di lemarinya, apa tontonannya, apa di tasnya. Nah nanti kita akan jauh lebih membahas Ustadz tentang bagaimana sih caranya orang tua ini sebaiknya mengasuh anak-anaknya. Nah kalau misalnya kita lihat bahwa di Quran ada Allah ini kira-kira memberitahukan bahwa jangan sampai mempunyai keturunan yang lemah. Nah, apakah ini salah satu contoh dari keturunan yang lemah, Ustaz? Betul, betul. Ini gejalanya. Ini gejalanya ya. Gejalanya. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Dalik. Baik, silakan Ustaz. Pemirsa Damai Indonesiaku, Tadabur Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala manittabal huda dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Tadabur kita pada hari ini berkaitan dengan tema kita, anak adalah cerminan orang tua atau anak adalah refleksi orang tua. Di dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Ayat ini memberikan gambaran tentang tanggung jawab sosial utamanya dan yang kedua tanggung jawab orang tua khususnya ayah kepada keturunannya. Wal yakhsha, dan hendaklah takut. Orang-orang tua, masyarakat dan negara mestinya punya tanggung jawab sosial seperti ini. Kalau ada anak yang tidak sekolah akibat kekurangan biaya, yang pertama kali berdosa itu ayahnya. Apalagi udah gak punya biaya sekolah buat anak, ngerokok pula 1 bulan 300 ribu. Wah, ini dosanya 2 kali lipat nih bapak kayak begini. Dan kalau ada di satu negara banyak anak didik yang tidak mendapatkan kesempatan pendidikan, berarti yang bertanggung jawab adalah masyarakat dan pemerintah negara tersebut. Di ayat ini kita diperintahkan untuk wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Takutlah agar kalian tidak termasuk orang yang seperti ini, yaitu orang-orang yang meninggalkan orang-orang setelah mereka, yakni generasinya, dalam keadaan dhi'afan, lemah, tidak mampu berdiri sendiri, tidak survive. Akibat tidak dibekali kepada anak dan generasi itu kemampuan untuk mandiri. Ayat ini memang sebelumnya berkaitan dengan pembagian warisan dan setelahnya berkaitan dengan anak yatim memang. Ini menunjukkan bahwa dalam membangun sebuah generasi, satu bangsa dalam pandangan Al-Quran dimulai tidak memperhatikan anak-anak yang normal atau dalam kondisi keluarga yang survive. Tidak. Di ayat ini menggambarkan bahwa Islam, Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk lebih peka kepada strata sosial masyarakat di bawah. Utamanya kaum-kaum lemah, anak yatim, termasuk anak-anak bermasalah atau anak-anak berkebutuhan khusus. Dari situ harusnya kita bertanggung jawab. Kata-kata wal yakhsha sebagai orang tua yang kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Jangan sampai kita meninggalkan anak kita dalam keadaan yatim dan dia tidak survive. Karenanya dibangun ketakwaannya, diberikan kepada dia ilmu, kemudian diberi kemampuan berdikari. Dan kita juga harus punya tabungan dan memaksa untuk menabung demi kepentingan anak-anak kita dengan cara kita masing-masing tentunya. Nah, kata-kata lautaraku min khalfihim ini menunjukkan bahwa kita harus bersiap dari sekarang dengan tingkat kepekaan yang tinggi agar kita tidak meninggalkan dzurriyatan dhi'afan, keturunan yang lemah, yang tidak punya kekuatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak punya ilmu bagaimana cara menjalani hidup dan tidak punya kemampuan ekonomi untuk bisa survive. Khafu alaihim, takutlah dengan meninggalkan generasi atau anak seperti ini. Wahai para ayah khususnya. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata yang baik. Di sini pendidikan harus memiliki 3 pilar. Yang pertama, pendidikan harus membangun hubungan anak dengan Allah. Yang kedua, anak harus mampu menerapkan kesalehan. Sementara pendidikan yang berkaitan dengan qaulan sadid dan kata yang tepat adalah dengan cara yang tepat sesuai dengan usia anak dan sesuai dengan syariah. Ya, Ustaz, salah satunya mungkin yang sulit untuk diterapkan ini adalah punishment ya, nah, atau hukuman. Karena memang ini kayaknya bingung kita, mana hukuman yang mendidik dan juga mana hukuman yang mungkin membuat jera, membuat efek jera. Dan tentunya mesti dibahas juga nih Ustaz. Sama ya, seperti ada salah satu contoh perintah bahwa kalau anak kita tidak sholat umur 10 tahun ya Ustaz ya, ya, itu harus dipukul katanya. Ya, mungkin ini nanti bisa dibahas ya Ustaz ya. Jangan dijawab dulu karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, Damai Indonesiaku Tadabur Quran yang dipersembahkan oleh Wadimor. Tentu sarung kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Anda masih menyaksikan Damai Indonesiaku, Tadabur Quran bersama saya Syifa Fauzia dan juga Ustadz Bakhtiar Nasir. Ya. Ustadz, hari ini kita pembahasannya adalah anak cerminan dari orang tua. Tentunya kita juga membahas akhlak ya Ustadz. Ya. Nah kalau tadi, saya sedikit tadi agak menyinggung bahwa memang ada punishment. Ini hal yang sulit sekali untuk diterapkan bagi para orang tua. Ya. Dan memang kita susah untuk memilih. Hukuman yang mana ini yang mendidik, yang membuat jera, nah seperti apa dipandangnya ya Ustaz ya. Dan tentunya yang soal tadi 10 tahun itu Ustaz. Jadi kalau gak sholat, mungkin anak saya belum sampai 10 tahun Ustaz, tapi mesti harus belajar dan harus tahu hal-hal seperti itu. Silakan Ustaz lanjutkan. Ya kan dimulainya dari umur 7 tahun. Ya. Jadi pembiasaan, pembentukan habit itu kan kebiasaan itu dari umur 7 tahun. Ya. Jadi setelah 3 tahun, ini tentu ada prosesnya Syifa. Ya. Pukul itu udah jalan terakhir, itu pun tidak pukul kekerasan. Itu cuma sekedar efek jera. Tapi dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10 di situ pembentukannya di dalam Islam. Mungkin di situ juga pembentukan adab juga dan akhlak ya, anak juga ya Ustaz. Begini, setiap instruksi yang kita perintahkan harus memuaskan indrawi dia, harus juga sudah terpenuhi apa yang namanya keteladanan gitu ya. Kemudian argumen yang bisa mereka terima sesuai dengan usianya. Ada tahapan memang. Yang jelas pukulan itu paling akhir dan itu pun enggak pukulan kekerasan. Bukan pukulan yang benar-benar niat gitu ya Ustaz ya. Oke, baik, silakan Ustaz lanjutkan. Pemirsa Damai Indonesiaku, Tadabur Quran, ada contoh yang paling konkret dan aplikatif soal pengasuhan penuh hikmah dan kebijaksanaan ini adalah dari Luqman. Luqman ini sebetulnya bukan seorang nabi, tapi nama orang bijak yang diagungkan di dalam Al-Quran. Kisahnya sih sebetulnya Luqman ini adalah seorang bijak, orang biasa yang secara turun-temurun diceritakan oleh bangsa Arab, oleh orang-orang tua kepada anak-anak mereka. Dan ini diabadikan oleh Al-Quran. Ada yang menarik. Dari 9 contoh kasus yang sangat-sangat menyeluruh. Ciri khas daripada nasihat Luqman kepada putranya ini adalah selalu diakhiri dengan alasan. Contoh. Alasan yang memuaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Nah di situ dan sungguh telah kami datangkan kepada Luqman hikmah. Apa itu al-hikmah? Jadi al-ilm bil haq, mengetahui ilmu yang sesungguhnya. Jadi ilmu itu harusnya memberikan dampak hikmah. Hikmah yang dimaksud di sini adalah manfaat. Manfaat yang dimaksud adalah al-amal as-salih. Nah, untuk mengajak anak-anak sampai ke sana itu dimulai dengan anishkur lillah. Tetapi perintah syukur di sini diberikan argumen di akhir ayat ini, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Kalau orang itu bersyukur sebetulnya kembali kepada dirinya sendiri. Wa man kafar fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau manusia enggak bersyukur ya Allah enggak terkurangi juga. Jadi ada argumen yang sangat memuaskan logika di situ. Misalnya contoh yang kedua. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, wahai ananda, janganlah kamu syirik kepada Allah. Argumennya apa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah bentuk kezaliman yang paling besar. Jadi anak-anak itu kemudian tercerdaskan dengan argumen seperti ini. Pemirsa Damai Indonesiaku, Tadabur Quran, saya akan coba sampaikan beberapa poin bagaimana pengasuhan yang efektif versi Luqman yang digambar di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah mensyukuri nikmat keturunan. Di dalam Islam itu tidak dikenal yang istilah namanya apa anak haram. Tidak. Yang berdosa itu orang tuanya ketika berzina. Ketika anak ini berproses di dalam rahim, itu adalah sebuah proses kesucian. Anak terlahir itu adalah anak halal. Tidak ada istilah anak haram, anak jada di dalam Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang tua harus melihat anak itu pintar. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak ada anak cacat. Cacat itu bahasa kita. Sebetulnya anak itu berkebutuhan istimewa. Dan setiap orang punya kelebihan. Nah ini contoh orang tua yang bijaksana. Jadi gak boleh ada lagi orang tua punya anak yang tidak diinginkan kelahirannya. Kemudian ada istilah dibuang. Itu berarti orang tua itu tidak bersyukur. Yang kedua, la tusyrik billah. Bentengi anak dari syirik. Nah ini pemirsa saya ingin tekankan. cari sekolahan yang pertama kali bentengi anakmu dari syirik. Yang menguatkan tauhidnya supaya dia mengenal Allah. Jangan bahasanya bagus, ilmu umumnya bagus, tapi tidak dikenalkan kepada mereka tentang Tuhannya sehingga kemudian dia musyrik dalam menjalani hidup. Dan dia menjadi penyembah dunia. Ini adalah sebuah kesalahan besar. Jadi saran saya, ya sekolahkan anak-anak kita di sekolahan yang di situ diajarkan anak-anak kita mengenal tentang Allah dan jauh dari kesyirikan. Yang ketiga, mendidik anak untuk bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Nah ini kalau perlu diajarkan doanya. Orang tua harus mengajarkan doa anak seperti ini. Minimal, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina atau alayya wa ala walidayya. Ini satu bentuk pendidikan yang luar biasa. Disinilah perbedaannya pengasuhan di dalam Al-Quran dengan pengasuhan Barat yang orang tua tidak mendapatkan tempat terhormat. Kenapa sih? Anak-anak harus hormat kepada kedua orang tua. Ini penting nih Syifa ini. Sehingga Barat tidak mengajarkan itu. Intinya begini. Dosa besar kedua setelah syirik adalah dosa kepada kedua orang tua. Jadi kalau orang tua tidak mendidik anaknya untuk birrul walidain, berarti atau tidak mendidik anaknya untuk hormat kepada kedua orang tua, berarti tinggal Allah yang akan dilabrak oleh anaknya. Maka berdosalah orang tua yang tidak mendidik anaknya menghormati kedua orang tuanya. Sebab dosanya setingkat di bawah syirik. Sungguh mengerikan. Jadi hati-hati. Menurut saya sih pola demokrasi jangan dibawa ke rumah. Demokratis itu cukup di dunia politik. Sebab mukul tadi 10 tahun itu tidak demokratis. Ya, mengajarkan kekerasan, anti-HAM, jangan. Sekali lagi, sebagai seorang muslim, saya ingin mengingatkan saudara muslim semua, jangan pakai sistem demokrasi di rumah. Karena itu memang untuk bahasa politik. Nah, yang ketiga, sekarang yang keempat, ini soal antara orang tua sama Allah ini sering terjadi persoalan. Karena di sini disebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu mengajarkan syirik ya jangan ikutin, tapi tetap berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Ingat, perusak anak adalah orang tua. Yang membuat agama baru pada anak adalah orang tua. Jadi yang menyebarkan kesyirikan turun-temurun adalah orang tua. Karenanya rumusannya adalah satu. Orang tua tempatnya dihormati. Allah tempatnya disembah. Jangan dibalik. Orang tua disembah, diikuti semua aturannya. Jangan. Jadi argumennya harus bagaimana? Wattabi' sabila man anaba ilai. Anak-anak itu dianjurkan. Bagus juga kalau anak dititipkan. Orang tua sibuk dititipkan kepada orang yang saleh di pendidikan yang baik. Pemirsa Damai Indonesia, aku tadabur Quran. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan lanjutkan setelah ini. Anda menyaksikan Damai Indonesiaku, Tadabur Quran, dan pemirsa pada pagi hari ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan Ustaz Bendri Jai Surahman, praktisi pengasuhan anak Islami. Assalamualaikum Ustaz, selamat bergabung dengan kita di Damai Indonesiaku, Tadabur Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pembahasannya lumayan menarik nih Ustaz, yeah. Ya, kalau aku bilang bukan lumayan menarik, ini sangat menarik karena memang berhubungan sekali dengan keseharian kita dan bagaimana setiap orang tua mempunyai harapan terhadap anak-anaknya. Betul, dan ini juga salah satu sendi kerusakan di bangsa kita juga mulai dari kerusakan di dalam rumah gitu ya. Ketika pengasuhan anak ini tidak menjadi perhatian penting dibandingkan sekedar untuk mencari kebutuhan materi gitu ya. Dan ini mencoba kita diskusikan. Iya, dan apalagi Ustaz kalau kita sekarang melihat usia emas ya. Hmm. Ini orang-orang sekarang pada bilangnya golden age atau usia emas. Nah, umur 0-4 tahun, di mana mereka ini menjadi sponge otaknya, yeah, karena bisa langsung menyerap apa yang dia lihat ataupun dia rasakan, dia dengar. Pasti betul, itu akan langsung diserap ke otaknya. Betul. Nah, ini juga menjadi kewaspadaan orang tua ya, untuk bisa mensortir apa yang masuk dalam otak anaknya tentunya. Betul. Hmm. Jadi kalau kita perhatikan, salah satu memang yang menjadi kelalaian orang tua saat ini adalah bagaimana di usia emas ini seringkali hilang begitu saja. Seringkali kita baru habis-habisan sebagai orang tua, nanti kalau anak mau kuliah banting padahal tulang. Usia itu gak balik lagi, betul, gitu, padahal kita enggak, iya betul. Udah lewat-lewat. Enggak bisa balik lagi. Yang tuh, makanya yang terjadi mulai dari aspek pendidikan kita, maaf ya kalau boleh dibahas, guru TK seadanya, gajinya paling minim. Ya. Yang kedua juga guru PAUD juga begitu. Yang paling diperhatikan adalah nanti kalau anak sudah kuliah dan bagaimana. Sehingga akhirnya pengajaran, pendidikan, pengasuhan di usia TK itu lebih banyak orang berpikir daripada nganggur di rumah anak saya. Dan akhirnya nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Padahal sebenarnya lebih dari betul, itu ya. Makanya harusnya, pertumbuhan psikologis anak sekarang itu kalau bisa dibilang sangat lambat. Sementara usianya terus bertambah itu. Ada fakta menarik Ustaz, yang disampaikan juga oleh kawan saya di Diknas berdasarkan penelitian tahun 2011. Yeah. Bahwa usia psikologis anak-anak sekarang itu setengah dari usia biologisnya. Jadi kalau ada anak umur 24 tahun sekarang, usia psikologisnya kurang lebih 12 tahun. Itu. Oh gitu, iya. Makanya mereka cenderung takut. Walaupun udah lulus kuliah dari kampus ternama, kalau ada masalah ngadu sama mamanya. Masih ya. Masih seperti ini. Okay. Salah satunya memang di usia golden age yang tidak dimanfaatkan tadi, usia emas tadi. Makanya bagaimana totalitas orang tua, ayah dan bunda itu justru di usia ini karena tidak berulang. Nah itu tadi, karena banyak sekarang yang kita masih merasa anak itu udah deh urusan ibunya. Betul. Ya. Padahal kan peran ayah di sini juga penting dong. Iya, iya. Kalau tadi Ustadz Bakhtiar Nasir sampaikan justru kan menarik bahwa ternyata ketika disebutkan kisah Luqman itu tentang ayah. Iya. Dan bahkan kalau kita mau mengkaji lagi ada sebuah tulisan dari Sarah binti Halil itu, di seorang ahli parenting dari Ummul Qura Mekah, dia bilang bahwa justru Quran itu setelah diteliti memuat 17 dialog pengasuhan yang kalau mau dikategorisasi 14 dialog itu antara ayah dengan anak. Ya kita tahu ada kisah Ibrahim dan Ismail, Yakub dengan Yusuf, Su'aib anak itu ayah tapi dengan anak. Saya di lapangan juga kelihatan gitu, terutama di TK-TK Islam nih. Betul. Ya, saya bilang ini bukan generasi Quran deh, kayaknya yang dibentuk generasi penyanyi. Gitu. Betul. Kenapa? Karena nyanyi terus. Porsi nyanyinya lebih banyak. Betul. Daripada Quran. Ya. Betul. Dan satu lagi, Ustaz Benri, ada kader saya yang tadinya anaknya itu sudah hafal juz amma sebelum masuk TK, pas masuk TK Islam itu pulang hancur hafalannya. Betul. Terus ditanya, kenapa kamu sekarang hafalannya gak bagus? Habis di sekolah nyanyi terus. Betul. Ayah. Ya, betul. Itu betul. Fakta. Ya, betul. Ya. Padahal kalau kita perhatikan tadi, kembali dalam konteks ayah yang harusnya berperan, di TK tadi juga dibilang bahwa sekarang guru TK rata-rata ibu-ibu. Ya. Terus juga di PAUD, ibu-ibu masuk SD, kelas 1, kelas 2, ibu-ibu. Sehingga di usia emas yang tadi disebutkan tadi, itu pengasuhan sentrisnya adalah ibu-ibu. Sehingga sifat maskulinitas orang laki-laki sekarang kurang. Yeah. Wajar kalau diceritain kisah Umar bin Khattab, tapi yang cerita ibu-ibu. Sehingga kan gemula ya, Umar itu kayaknya tak gemula ya, karena cerita versinya, yang bercerita Mbak Siva gitu. Ada meminin ya Umarnya ya. Iya, iya, karena harusnya kan Ustadz Bakhtiar dengan rahangnya. Bagaimana kalau gitu, sekarang Ustadz Bakhtiar mungkin bisa menjelaskan bagaimana ini si ayah di rumah terutama, mungkin karena ketemunya ayah banyak di rumah. Yeah. Nah bagaimana si ayah ini harusnya lebih mengisi mungkin hal-hal yang tidak diisi di sekolah atau tidak diisi oleh ibunya? Yang pertama tentu soal keberkahan dulu, kata kuncinya keberkahan nih, baik dari makanan, kemudian dari ucapan dan keteladanan. Misalnya begini, seringkali ibu-ibu capek, mama udah capek deh sama kamu, udah berulang-ulang mama ngomong nanti mama laporin sama papa ya. Jadi ayah selalu yang terakhir ya. Terakhir, untuk, ya. Terakhir dan kemudian dijadikan sebagai sosok yang serem pula begitu kan. Sebetulnya kata kuncinya begini, kalau di rumah sering disampaikan qala Allah wa qala Rasulullah. Insya Allah itu narasinya dalam itu, kuat itu. Nah jangan begini karena kata Allah begini. Nanti kamu gak disayang Allah loh. Nah itu dari umur berapa pasnya tuh Ustaz? Sejak bisa bayi itu? Sebetulnya itu. Otak manusia itu sudah siap menerima itu. Justru anak-anak itu lebih cepat menerima ketimbang orang tua yang udah agak banyak dosanya dan rusak otaknya. Gitu. Betul, makanya kalau boleh kita coba evaluasi ya Ustaz. Salah satu kelemahan pengasuhan kita saat ini kan mengenalkan Allah tuh lambat. Yeah. Karena kalau diperhatikan itu kan ada sebuah hadis sampaikan oleh Jundub bin Abdillah ketika dia bercerita tentang fenomena zaman dia. Dia bilang, ta'allamal iman qabla an ta'allamal Qur'an. Kami dulu lebih dulu diajarkan iman sebelum Al-Quran. Yeah. Artinya secara akidah lebih dulu ditanamkan sebelum hal yang teknis. Nah, kalau sekarang boleh dievaluasi di TPA ada sebagian lebih dulu diajarkan fikih. Yeah. Sehingga akhirnya diajarkan bagaimana sholat bukan kenapa sholat. Sehingga akhirnya dia bisa sholat tapi gak suka sholat. Nah itulah kenapa kita sekarang kalau tadi disebut oleh Ustadz Bakhtiar itu memang harus sering mengingatkan. Misalnya ketika hujan turun kita bilang, nah ini hujan dari Allah turun gitu ya. Pas mau ngasih hadiah dia bilang, nih ada hadiah nih Allah nitip lewat Abi. Betul. Buatmu. Jadi Allah yang selalu disebut. Kenapa ini menjadi perhatian penting. Nah, kalau keberkahannya sendiri nih Ustaz, mendidik anak udah pasti dong kita pengen berkahnya juga kita dapat di seluruh keluarga kita. Nah, itu bagaimana Ustaz? Ya, ada satu kata kunci yang selalu saya tekankan di dalam diri saya, ya adalah ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan ajarkan ilmunya kepada kamu. Jadi, konsep ketakwaan semampu yang bisa kita tanamkan di dalam jiwa anak-anak, insya Allah nanti akan dengan sendirinya akan Allah ajarkan kepada mereka, kepada anak-anak. Seperti Ustaz Bendi tadi bilang, memang kita pengen banget anak-anak cepat hafal gitu ya, cepat ini. Di dalam Al-Quran juga gak boleh sih kita terlalu cepat seperti itu. Iya. Dan yang paling penting sebetulnya, ini kalau kita lihat gejalanya nih ya, anak-anak disuruh belajar Quran, orang tuanya enggak. Betul. Ya dari TK-TK deh. Betul. Gimana? Nah, betul. Ustaz Benri sendiri kalau kedisiplinan gimana nih Ustaz? Kalau kita melihat mungkin sekarang kadang-kadang ya orang tua mungkin pulangnya malam, baru ketemu anaknya malam. Nah sementara jam biologis itu kan juga penting untuk kedisiplinan Ustaz, terutama mengejarkan jam-jam sholat juga. Iya, itulah kenapa kalau kita berbicara khususnya para ayah ya, yang kalau saya sebut angkatan 59 ya, apa berangkat jam 5 pulang jam 9 gitu. Itu kan selalu memang tidak sempat bertemu dengan anaknya sampai mengabaikan urusan berkaitan dengan jam biologis anak. Selalu berdasarkan pengalaman saya di lapangan, ini juga kaitan dengan keberkahan yang disebutkan oleh Ustaz Bakhtiar Nasir. Anak bermasalah itu cirinya dua biasanya. Pertama, bangunnya suka kesiangan. Ya. Yang kedua, lama di kamar mandi. Gitu. Jadi kalau kita udah dapati ada anak yang bangunnya suka kesiangan, itu dia gak dapatkan keberkahan dari doa Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukurya. Yang kedua, lama di kamar mandi. Hadisnya jelas. Inna hadil khususya muhtadar. Sesungguhnya toilet, kamar mandi itu tempat yang paling banyak dikunjungi jin setan. Makanya kenapa doanya fa idza dakhala ahdukum falyakul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya kalau anak lama di kamar mandi itu artinya membiasakan dia untuk dieksplorasi syahwatnya. Dan setannya itu kan setan lawan jenis ya Seth, ya. Artinya kalau laki tiba-tiba setan penampakannya setannya perempuan, maksudnya dalam sisi imajinasi dan sebagainya. Itulah kenapa dua hal ini menjadi penting. Nah, fokus yang pertama memang salah satu dimulai dengan jam biologis dengan keberkahan bangun di pagi hari gitu. Itu yang harus diingatkan kepada orang tua mulai dari usia dini. Kenapa walaupun anak di bawah 4 tahun, walaupun dia masih bayi, itu sunnahnya bahwa setiap jam sholat harus dibangunkan. Dilatih ya, dilatih. Jadi kebiasaan ya. Cuma gini. Kadang orang tua terutama nenek ini jangan enggak tega. Ngantuk di sekolah. Betul. Apa gunanya dia sekolah kalau dia tidak sholat gitu. Betul. Nah, itu rasa sayang yang keliru saya. Betul. Kedisiplinan berarti artinya dari dini itu sudah harus diterapkan. Iya, walaupun mungkin kalau memang kita mau kaji lagi boleh saja misalnya yang penting dia bangun dulu terus kalau mau dia tidur lagi enggak apa-apa, penting jam sholat jangan tidur. Baik, itu berarti melatih kedisiplinan diri. Oke, kita akan lanjutkan lagi dan insyaallah pembahasan ini semakin menarik, jadi jangan kemana-mana, tetap di Damai Indonesia Kutadabur Quran yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Anda masih menyaksikan Damai Indonesiaku Tadabur Quran bersama saya Syifa Fauzia, Ustaz Bakhtiar Nasir dan juga Ustaz Bendri. Percakapan kita semakin menarik karena memang tadi kita sedikit berbicara tentang bagaimana kedisiplinan itu juga harus dipupuk sejak dini ya Ustaz. Nah, oh ya bagi pemirsa yang ingin nanti kita dalam segmen ini juga ada kuis, silahkan untuk menelpon ke 021-875-4734. Baik Ustaz, dilanjutkan lagi. Nah, kalau kita melihat sekarang ini banyak sekali di rumah-rumah sudah pasti ada PRT, pembantu rumah tangga. Nah, ini juga menjadi salah satu pendidik ibaratnya dalam keluarga kita. Nah, ini bagaimana Ustaz? Iya, fenomena ini memang patut kita sesalkan karena dalam banyak hal yang namanya pembantu seharusnya memang mengurusi urusan-urusan rumah gitu. Ya. Tapi ketika jadikan menyerahkan urusan anak dalam pengasuhan, ya? Itu kan hal yang menurut saya agak terbalik. Karena fenomenanya kan gini, sebagian ibu dan bapak itu insya Allah memiliki pembantu, pendidikannya pastilah stratanya tinggi ya, ya. S1, S2 gitu. Sementara pembantu sebagian besar itu adalah rata-rata SD. Nah, SD ya. Kenapa justru untuk urusan anak yang kaitan dengan masa depan serahkan kepada lulusan SD. Ya. Maaf, dalam kaitan ini adalah seharusnya kan karena kita ingin mempersiapkan generasi tangguh sebagai yang disampaikan Ustaz Bakhtiar, seharusnya memang orang tuanya yang lebih banyak. Nah, kalaupun misalnya dititipkan dalam sejarah, misalnya Rasulullah juga diasuh oleh orang lain ya, seperti Halimatus Sa'diyah, oleh Ummu Aiman, tetap biar bagaimana tanggung jawab pertama ada di orang tua. Jadi orang tua nggak boleh begitu saja melepaskan. Betul, minimal orang tua memberikan hal-hal yang harus dilakukan kepada pembantunya. Okay, jadi baik. Misalnya bagaimana cara kamu kalau saya pergi, kamu ajarkan anak saya tentang hal ini, gitu ya. Dan ini bukan hanya pembantu menurut saya, tapi juga kepada sekolah, sebagian banyak yang orang tua justru tidak peduli lagi dengan sekolah, yang penting anak sudah dititipkan selesai. Betul gitu. Sekali. Nah, seharusnya ya, kayak begitu, tetap orang tua harus lebih aware, dia harus berpikir bagaimana ada di dalam pengawasan dia, meskipun sesibuk apapun. Ya, baik. Sekarang kita akan ada audiens yang ingin bertanya, mungkin silahkan jika ada yang ingin bertanya. Ya, boleh sebutkan namanya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Takdir. Saya ingin bertanya Ustaz, dalam fenomena mendidik anak, biasanya orang mengatakan kalau ingin melarang atau anak dalam suatu perbuatan, hendaknya jangan mengatakan kata-kata tidak atau jangan. Selanjutnya, bagaimana menurut Ustaz? Kemudian, ini juga anak-anak kadang-kadang kemauannya terlalu banyak dan maunya ingin terus diikuti perkataannya. Bagaimana Ustaz? Iya, silakan Ustaz. Iya, jadi memang Quran sendiri secara detail nanti Ustaz Bakhtiar menambahkan bahwa memang memuat tentang bahwa ada konsep larangan. Iya. Walaupun konsepnya untuk bagaimana memberikan kabar gembira itu juga ada. Makanya kan wa ma arsalnaka illa mubasysyira wa nadzira, ada kabar gembira, ada peringatan. Larangan itu bagiannya dengan peringatan. Nah, yang terjadi saat ini adalah orang tua adalah banyak yang melarang tapi gak ngasih kabar gembira. Okay. Ya. Itulah kenapa larangan itu seharusnya berbarengan dengan solusi. Kalau misalnya orang tua melarang, jangan kamu main musik. Solusinya apa? Dia punya seni. Gitu ya. Jangan kamu coret-coret di dinding. Ya. Solusinya apa? Misalnya jangan coret-coret di dinding. Kalau mau coret di muka bapak aja atau gitu. Atau di kertas gitu. Artinya ada solusi gitu. Karena anak senang lagi coret-coret gitu. Nah, begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Jadi ada cerita. Ya. Ya, di kota Mekah itu ada seorang anak namanya Rafi bin Amr Al-Ghifari. Dia ini punya hobi seperti anak sekarang. Kalau anak sekarang biasanya ngelempar mangga. Kalau dia ngelempar kurma. Lempar kurma, jatuh, dimakan, kabur. Gitu. Jadi ini setiap saat ngambil kurma, kabur gitu. Nah, pemilik kebunnya ketahuan nih. Wah, ini Rafi. Makanya dia laporkan sama Rasulullah. Ketika lapor sama Rasulullah, dipanggil tuh Rafi. Dan dengan senyum Rasulullah manggil. Ta'al. Gitu. Datang. Rasulullah nanya lembut, enggak nuduh. Dia tanya, lima terminah lah. Kenapa kamu lempari itu pohon? Jadi bukan, kenapa nyolong? Kan bisa aja anak ngelempar itu pohon, bisa jadi karena mungkin ada burung, ada layangan atau apa gitu. Nah, anak ini jujur menjawab, aku lu ya Rasulullah, saya pengen banget makan gitu. Pengen banget ngerasain kurma. Akhirnya Rasulullah mengatakan, la terminah lah, dilarang. jangan kamu makan itu, lempar itu kurma. Wakul mayaskutu fi asafiliha. Kalau mau, makan aja yang sudah jatuh di tanah. Nah, kemudian yang menarik, Rasulullah berdasarkan cerita Rafi, summa masaroksi. Kemudian kata Rafi, Rasulullah itu mengusap kepalaku. Wakol dan mendoakan, Allahumma asbi abadnahudan, ya Allah, kenyangkanlah perut si anak ini. Artinya, Rasulullah itu ngajarin pertama, nanyanya bukan interogasi, kayak KPK ya. Kepada terdakwa, ya, bukan, nanya dulu. Jangan langsung di, ini, yang jangan langsung di labeling. Ya. Ya, kamu pasti nyolong, enggak. Yang kedua, Rasulullah itu ngelarang tapi ngasih solusi. Jadi, orang tua nih mikirnya sekarang gini, aduh, saya mau ngelarang anak saya nih bermain band. Tapi mikir, dia kan punya hobi ini, jangan sampai dia bingung ngapain habis itu. Ya, betul sekali. Nah, ngelarang anak pacaran, tapi jatuh cintanya gimana dialihkan? Oke, baik. Nah, kalau gitu, ada solusi gimana, gitu. Ya, kalau di Quran sih jelas sekali ya. Setelah negasi itu afirmasi. Jadi setelah pelarangan harus kasih solusi. Misalnya di sini wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kau palingkan wajahmu karena sombong, gitu ya. Kenapa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakur. Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Saya kira begitu. Baik, kelihatannya sudah masuk waktu kuis ya. Ya, ya silakan Syifa. Ya. Saya sudah buktikan, kini giliran Anda. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita sekarang sampai pada waktunya kuis. Bagi Anda, Anda bisa menelpon ke 021-875-4734. Kuis ini dipersembahkan oleh pasta gigi enzim nafas segar saat berpuasa. Mungkin kita sudah punya penelpon? Ya, sudah ada yang menelpon? Passwordnya adalah pasta gigi enzim nafas segar saat berpuasa. Halo, assalamualaikum. Pasta gigi enzim. Ya. Dapat segera saat berpuasa. Iya, baik. Silahkan Pak, dari siapa? Dengan Dadang Dimana? Di Bandung. Dari siapa Pak? Maaf. Dadang di Bandung. Pak Dadang di Bandung. Baik Pak Dadang. Berikut pertanyaannya ya, saya sedikit membacakan. Ya. Pak Dadang mungkin sedikit televisinya dikecilkan suaranya. Ya, pasta gigi enzim mempunyai banyak varian seperti pasta gigi enzim mild, min, 40 plus colostum, ortodontik, dan pasta gigi enzim anak. Semua varian pasta gigi enzim ini adalah pilihan yang tepat untuk dipakai selama berpuasa. Karena tanpa deterjen dan yang dapat menyebabkan mulut menjadi kering, terutama pada saat berpuasa. Serta mengandung enzim-enzim yang berfungsi untuk memperbaiki dan meningkatkan pertahanan alamiah dalam rongga mulut sehingga bakteri tidak dapat berkembang biak selama 21 jam saat kita berpuasa. Baik Pak Dadang di Bandung, apa kandungan di dalam pasta gigi enzim 40 plus yang membantu mengatasi mulut kering? Apakah A, kolostrum, B, deterjen, atau C, glukosa? A, kolostrum. Kolostrum ya, A ya? Iya. Ya, baik. Alhamdulillah Pak Dadang Anda mendapatkan hadiah dari pasta gigi enzim nafas segar saat berpuasa. Agar nafas segar selama berpuasa, saya sudah buktikan, kini giliran Anda. Pemirsa Damai Indonesia, aku tadabur Quran. Semoga menjadi waktu sahur yang diberkahi. Ustaz Benri, apa kira-kira closing statement yang bagus ini? Iya, kalau menurut saya khusus pengasuhan itu saya mengibaratkannya seperti utang piutang. Seperti utang piutang. Iya, pengasuhan itu seperti utang piutang. Kalau tidak kita berikan di usia dini, maka anak akan menagihnya di usia remaja dengan perilaku yang menyebalkan. Astagfirullah. Makanya perilaku anak-anak yang sekarang menyebalkan itu yang kadang-kadang ngeselin hati orang tua harus dievaluasi, adakah utang di masa kecil yang belum diberikan. Nah, kalau ini sudah kita alami maka segera beristighfar, mohon ampun, maka kembali kepada surat An-Nisa ayat 9 tadi, falyattaqullah, bertakwa kepada Allah, betul ya? Bertakwa kepada Allah, dan akhirnya dijawab wal yaqulu qawlan sadida, dan aspek teknis yang kita pelajari, belajar komunikasi yang baik, tapi bertakwa kepada Allah ini meraih keberkahan tadi. Ya. Makanya kalau kita rumah sudah berkah, kekurangan-kekurangan orang tua dalam pengasuhan, insya Allah akan ditutupi dengan bagaimana Allah memberikan jalan, itu ya. Baik, terima kasih Ustaz Menri. Kesimpulan materi pada hari ini, ya, pertama adalah membangun generasi yang kuat. Berdasarkan surah An-Nisa ayat 9 tadi, وَلْيَخْشَنْ لَذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَفُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهُ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Pertama, harus membangun takwa pada diri anak-anak kita. Lewat apa? Membangun hubungan dengan Allah selalu kepada anak-anak kita. Dan yang kedua, kita harus menjadi teladan kesalehan agar anak-anak bisa menerapkan kesalehan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kemudian menggunakan metode yang tepat dan benar ini, falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Tepat artinya sesuai dengan kondisi atau keadaan anak, sesuai dengan usianya atau kondisi dia pada saat itu. Benar artinya sesuai dengan tuntunan syariah. Mau tidak mau kita harus membacakan Quran kepada anak, membacakan ayat hadis-hadis Nabi kepada anak-anak, dan menceritakan kisah-kisah orang saleh kepada anak-anak. Dan yang terakhir, kesimpulan tentang mendidik dengan bijak versi Luqman, saya simpulkan menjadi tiga kategori besar. Yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah ilmu. Dan yang ketiga adalah akhlak. Nah, inilah saya kira aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Atau mindset, attitude, dan behavior. Inilah kesimpulan pada hari ini, dan mudah-mudahan Damai Indonesiaku Tadabur Quran pada hari ini memberikan pencerahan kepada kita semua. Baik, Syifa, saya kira ini waktunya ya. Closing. Baik, terima kasih kepada Ustaz Bendri sudah hadir di sini. Dan pemirsa, berdasarkan percakapan kita pada pagi hari ini, memang artinya kedisiplinan dari orang tua juga penting. Keteladanan orang tua lebih terutama ya, penting untuk bagaimana membentuk akhlak dari anak ya Ustaz ya. Betul. Ya, dan mudah-mudahan memang generasi kita tentunya bukan keturunan yang lemah ya Ustaz. Insya Allah, kita berdoa bersungguh-sungguh sama-sama. Dan yang tadi kita lihat di VT juga tidak ada lagi, ya, mudah-mudahan. Amin. Ya, sering didoakan juga anaknya. Ya, betul sekali. Baiklah pemirsa, demikian Damai Indonesiaku Tadabur Quran. Semoga apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk Anda. Dan mungkin bagi orang tua bisa terus berdoa kepada Allah, Robbi habli miladunka zuriatan toibatan innaka sami'ud du'a. Seperti doa dari Nabi Zakaria alaihissalam, wahai Robku, berilah dari sisimu seorang anak yang baik, dan sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa. Terima kasih sudah menyaksikan Damai Indonesiaku Tadabur Quran yang dipersembahkan oleh Wadimor. Tentu sarung kita, tetap terus menyaksikan Damai Indonesiaku Tadabur Quran setiap pukul 3 hingga pukul 4 selama bulan Ramadan. Saya Syifa Fauzia undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu begitu cepat berlalu, mengiring engkau dalam cerita, terbayang wajahmu dalam hatiku, kau adalah kisah yang terindah. Tajamnya matamu tenangkan hati, luka hidupmu kau bawa sembunyi, hangatnya sentuhmu yang penuh cinta, kau adalah bintang dalam hidupmu.